I do it like it's a party. Mungkin kau betul cinta sakitku. Mungkin kau betul berapa jiwaku yang diturunkan curhatku menjadi pembanding hidupku. Mungkin kau betul cinta sakitku. Mungkin kau betul berapa jiwaku yang diturunkan curhatku menjadi listen to this fat face that will send a blood coursing to you.